Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih pada pembahasan seputar permasalahan al-wadi'ah wal-itlafat. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bersama permasalahan tentang al-wadi'ah al-masrafiyah, tabungan di bank-bank konvensional. Apakah itu masuk dalam bab wadi'ah ataukah itu masuk dalam bab al-qard, sehingga ketika kita mengetahui hakikatnya, kita akan mengetahui pula hukumnya. Bahwa menitipkan uang di bank-bank konvensional itu pada hakikatnya adalah qard. Sehingga apabila itu adalah qard, haram bagi kita untuk mengambil faedah, mengambil keuntungan, mengambil bunga dari uang yang kita titipkan di bank-bank konvensional tersebut. Kullu qardin jara lahu naf'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang meminjamkan, yang mendapatkan keuntungan itu adalah yang meminjamkan. Kalau yang meminjam, jelas tidaklah dia meminjam sesuatu kecuali dia menginginkan keuntungan, faedah, manfaat dari sesuatu yang dia pinjam tadi. Namun yang meminjamkan uang tersebut atau barang tersebut, apabila dia mendapatkan keuntungan, maka pinjaman itu adalah sesuatu yang riba. Dan sepakat para ulama rahimahumullah wa hafidhul ahya minhum menyatakan haramnya mengambil faedah dari tabungan ataupun titipan yang dititipkan pada bank-bank konvensional. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang titipan barang ini. Dan si penanya menyebutkan bahwa di negaranya ada seorang mufti yang membolehkan untuk mengambil bunga dari tabungan dia yang dia titipkan pada bank konvensional tersebut. Boleh, tidak mengapa, halal. Maka beliau rahimahullah menjawab pertanyaan dari si penanya tersebut. Kata beliau, in kana sahihan ma dzakarahu sa'ilu wa annahu yata'amalu birriba alwadih as-sahih fa inna hadha almufti afta biqawli man yaqul innamal bay'u mithlu ar-riba farad Allahu alayhi biqawlihi wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kata beliau rahimahullah, apabila benar yang disebutkan oleh si penanya tadi, pertanyaannya panjang, intinya dia bertanya, bolehkah mengambil faedah? Kalau dalam bahasa Arabnya faedah, bahasa kita bunga. Dari simpanan titipan yang diletakkan pada bank-bank konvensional. Karena di tempat kami, kata si petanya, ada seorang mufti yang menyatakan boleh untuk mengambil faedah tersebut, mengambil bunga tersebut, halal. Benarkah demikian wahai Syekh? Kami mengharapkan penjelasan dari Anda. Pertanyaannya seperti ini. Maka kata Syekh rahimahullah, apabila benar yang disebutkan oleh si penanya tadi, bahwasanya dia menitipkan uang, membuka tabungan rekening di bank dan mengambil keuntungannya, dan boleh atas dasar fatwa seorang yang memberikan fatwa, wa annahu yata'amalu birribal wadih sahih, dan bahwasanya pertanyaannya adalah jelas yang menggambarkan tentang riba yang sejatinya. Fa inna hadzal mufti afta biqauli man yaqul innamal bai'u mithlur riba. Maka pemberi fatwa ini dia memberikan jawaban seperti orang-orang yang mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Enggak ada bedanya. Artinya riba boleh, jual beli juga boleh. Menurut pendapat si mufti tadi. Waqad raddallahu azza wa jall. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah membantah ucapan orang yang menyatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Biqaulihi, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kalau itu jelas-jelas riba, pasti haram. Kalau itu jelas-jelas jual beli, pasti halal. Ini perbedaan antara jual beli dengan riba. Sesuatu yang samar, sesuatu yang tipis, sesuatu yang terkaburkan dalam permasalahan ini, dan apabila dia masuk dalam bab riba, maka dia riba. Gak bisa dikatakan, oh saya kan jual beli. Jual beli dengan sistem inah. Jual beli. Transaksinya jual beli. Namun di situ terdapat atau terkandung riba. Maka dia riba. Wa ahallallahu al-bay'a. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba. Dan Allah mengharamkan riba. Wa aqul, maka saya tegaskan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yajibu ala hadzal mufti in kana ma qalahu sa'ilu haqqan an yatuba ila Allah wa an yastaghfira rabbahu wa an yu'lina 'ala al-mala'i annahu raji'un 'amma afta bihi wa illa kana ithmu alladhina yata'amaluna bir-riba bina'an 'ala fatwahu kana ithmuhu 'alayhi wa ithmu ar-riba laysa bil-hayyin. Maka saya tegaskan, wajib atas si mufti ini, apabila yang diucapkan oleh si penanya tadi benar, bahwa ada seorang mufti yang menghalalkan untuk mengambil bunga, mengambil faedah dari uang yang dititipkan, uang yang ditabungkan di bank-bank konvensional, ternyata memang ada, wajib bagi si mufti tadi untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Wajib bagi dia untuk istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'lina 'ala al-mala annahu raji'un 'amma afta bihi. Wajib bagi mufti tadi untuk mengumumkan di hadapan orang-orang bahwa dia rujuk dari pendapat membolehkan mengambil bunga dari tabungan yang disimpan di bank-bank konvensional. Wa illa, kalau tidak, dia tetap dengan fatwanya, kana ithmul ladzina yata'amaluna birriba bina'an 'ala fatwa kana ithmuhu 'alaihi. Kalau dia tidak bertaubat, maka setiap ada orang yang bermuamalah dengan ribawiyah atas dasar fatwa, oh mufti fulan membolehkan, jadi pegangan, jadi patokan, maka dosa mereka semuanya yang beramal dengan muamalah ribawiyah berdasar pada fatwa dia, dia menanggung dosa mereka seluruhnya. Satu orang, dua orang, 10 orang. Dia dapat bagian dari dosa. Karena fatwanya adalah fatwa yang salah, yang keliru, yang bertentangan dengan adillah. Wa idmur riba laysa bil hayyin. Dan dosa dari riba itu bukanlah dosa yang ringan. Bukan dosa yang kecil, bukan dosa yang remeh. Pelakunya mal'un. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa itu adalah dosa yang sangat besar. Tayyib, kita lanjutkan. Qala al-muallif, falyahdharil muslimuna minal wuqu'i fihi. Maka hendaklah berhati-hati kaum muslimin terjatuh dari perbuatan ini. Yaitu mengambil faedah, mengambil bunga, mengambil keuntungan dari tabungan yang dia simpan di bank-bank konvensional. Qala ammal wada'i allati la yataqadha sahibuha 'alayha fa'idah. kalladzi yu'rafu al-yawma bil hisab al-jari fala syai'a fihi li'annahu lam ya'khudh ziyadatan 'ala asli malihi. Amal wada'i, adapun titipan yang diserahkan oleh nasabah, karena pembicaraan kita ini pembicaraan bank, maka orang-orang yang menitipkan uang mereka, meletakkan, menyimpan, menabung uang mereka di bank disebut nasabah. Amal wada'i allati la yataqadha sahibuha 'alaiha fa'idah, adapun titipan-titipan, tabungan-tabungan yang diberikan oleh para nasabah yang mereka tidak mengambil keuntungan, enggak mengambil bunganya. Tahu dia hukumnya ini haram. Tapi dia harus, karena kondisi darurat, dia harus menitipkan uangnya, menabungkan uangnya di bank. Tapi enggak mengambil faedah, tidak mengambil keuntungan. Atau ada bank tertentu yang memang tidak memberikan bunga sama sekali. Silakan kalau mau menitipkan uangnya, menabung uangnya di tempat kami. Kami tidak akan memberikan bunga 0, sekian persen. Jangan kan 1%, 0, saja enggak. Memang enggak ada bunganya. Kalau memang ada yang seperti ini, labas. Ada bank yang tidak memberikan bunga sehingga nasabah jadi tidak mendapatkan faedah sama sekali. Kalladzi yu'rafu al-yawma bil hisabil jari, seperti yang kita kenal di masa-masa kita sekarang ini dengan istilah al-hisabul jari, rekening tabungan. Al-hisabul jari itu rekening tabungan, di mana seseorang menitipkan uangnya di bank, kemudian dia mendapatkan nomor-nomor rekening, nama dia, nomor rekeningnya, sehingga itu sebagai kode, sebagai tanda bahwa si fulan memang menitipkan uangnya di bank A. Al-hisabul jari. Fala syai'a fihi. Yang seperti ini tidak mengapa. Boleh. Dan ini pun dengan syarat-syarat. Para ulama rahimahumullah yang membolehkan meletakkan uang, membuka rekening, menyimpan uang di bank-bank konvensional, itu memberikan syarat-syarat yang ketat. Tidak bermudah-mudahan, tidak bergampang-gampangan. Li'annahu lam ya'khudh ziyadatan 'ala asli malihi, karena dia tidak mengambil kelebihan dari modal dia, dari pokok, dari uang tabungan yang dia simpan di bank tadi. Dia tidak mengambil sama sekali. Dalam permasalahan ini terdapat banyak masail, terdapat banyak permasalahan. Seperti yang ditanyakan kepada para a'immah, para ulama, di antaranya ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah, ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin, ditanyakan kepada Syekh Al-Albani, ditanyakan kepada Syekh Muqbil rahimahumullahu jami'an, bolehkah menyimpan, meletakkan, membuka rekening di bank-bank konvensional karena adanya hajah, adanya kebutuhan, entah dia bekerja ke luar negeri, tidak bisa mengirimkan uang gaji dia kepada keluarga yang membutuhkannya di negerinya, kecuali dengan membuka rekening tabungan. Bolehkah yang seperti ini? Itu sebuah gambaran. Seseorang memiliki uang yang sangat banyak. Dia takut, dia khawatir. Ketika uang itu disimpan di rumah, tidak akan aman dari para pencuri, tidak akan aman dari para perampok, tidak akan aman dari para pembegal dan yang semisalnya. Bolehkah dia membuka rekening tabungan dan menyimpan uang di bank-bank konvensional yang diketahui bahwa bank-bank tersebut pasti akan memberikan faedah, memberikan bunga kepadanya? Pertanyaan-pertanyaan yang semisal ini. Kita baca fatwa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 19 nomor 413. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang kita sampaikan. Jadi kata beliau, wad'ul mali fil bunuki biduni fawaid la mani'a minhu idza da'atil hajatu ila dhalik. menyimpan uang, menitipkan uang, membuka rekening tabungan di bank-bank konvensional biduni fawaid, tanpa mengambil bunganya. Lama ni'aminhu, tidak mengapa, boleh. Idza da'atil hajatu ila dzalik, apabila memang benar-benar dibutuhkan. Ada hajah, masa, ada kebutuhan yang sangat mendesak bagi dia untuk berinteraksi, bermuamalah dengan bank-bank konvensional. Apakah tadi dia bekerja di luar negeri, ingin mengirimkan gaji dia guna memenuhi kebutuhan keluarganya di negerinya. Itu sebuah kebutuhan, gak bisa dia ngirim kecuali dengan membuka rekening. Dia membuka rekening di sana, atau keluarganya membuka rekening di negerinya. Walau akan terjadi pertukaran mata uang, karena mungkin gajinya di sana dolar, uang yang dibutuhkan di negerinya rupiah, dan yang semisalnya. Intinya, membuka rekening tabungan, karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak. Lama ni'aminhu, tidak mengapa. Idza da'atil hajatu ila dzalik, wa in tayassara ida'uhu 'inda ghairiha fa huwa ahwatu wa ahsan. Dan apabila dia bisa menitipkan uang itu kepada selain bank yang jelas-jelas lebih aman, uang itu tidak akan dipergunakan, tidak akan dipakai, dan juga dia tidak mendapatkan faedah, tidak mendapatkan keuntungan. Jika ada, mudah bagi dia untuk menyimpan uang di tempat tersebut, fahuwa ahwat wa ahsan, maka itu jauh lebih menjaga, lebih jauh lebih berhati-hati, dan jauh lebih baik daripada menyimpan uang di bank. Hukum asalnya enggak boleh menyimpan uang di bank-bank konvensional. Hukum asalnya, bila tidak ada kebutuhan, tidak diperbolehkan, karena akan bertaamul muamalah dengan muamalah ribawiyah, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Itu hukum asalnya. Namun ad-darurah tubihul mahdhurah, kondisi darurat membolehkan melakukan sesuatu yang awalnya itu dilarang. Kondisi darurat tadi bagaimana? Yang kita sebutkan. Beda negara, ingin mentransfer uang, enggak bisa kecuali dengan membuka rekening. Itu darurat. Atau jelas-jelas kalau dia menyimpan uang di rumahnya pasti akan dirampok. Itu kondisi darurat. Karena menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan harta, termasuk sesuatu yang darurat. Amalan biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Berdasar pada hadis Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang masih membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Jelas kita semua atau mereka-mereka yang dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan salafiyin, yang membuka rekening tabungan, bukan mutmain, bukan lantas mutmain, ah sudah nyaman saya di bank ini. Oh enak bank ini pelayanannya, oh enak bank ini bunganya, enak bank ini hadiah-hadiah dan bonus-bonusnya banyak. Nyaman saya di bank ini, dibanding dengan bank yang sana. Pelayanannya lama, bonus-bonus enggak ada, bunganya sedikit dan yang semisalnya. Ini bukan kriteria sejati bagi seorang sunni salafi. Pada hakikatnya, pada asalnya, dia tidak merasa nyaman sama sekali. Kenapa demikian? Karena muamalahnya adalah muamalah ribawiyah. Dia melakukannya terpaksa, karena memang kondisi darurat yang mengharuskan dia untuk bermuamalah dengan bank-bank konvensional tadi. Demikian pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menghindari, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara syubhat. Syubhat ini yang tidak diketahui oleh banyak orang kecuali ar-rasikhuna fil 'ilm. Apalagi yang jelas-jelas haram, jelas-jelas mal'un, dilaknat. Tentu dia akan berusaha menghindarinya. Namun karena sesuatu darurat, da'atil hajatul masah, kebutuhan itu sangat-sangat mendesak untuk dia memiliki rekening tabungan, maka dia lakukan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan dia mengingkarinya. faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka berarti dia telah menjaga kebersihan agama dan kehormatannya. Demikian pula fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di beberapa jawaban beliau dalam bab liqa babul maftuh, ketika ditanya dengan pertanyaan yang semisal, beliau menjawab, idza tajta ila an taftaha hisaban fi bankin ribawi fala ba'sa wa illam tahtaj ila dhalik fala taftah. Apabila engkau memiliki kebutuhan yang mendesak untuk membuka rekening tabungan di bank-bank ribawi, bank-bank konvensional, bank-bank riba yang menjalankan sistem riba, fala ba'as, tidak mengapa. Wa illam tahtaj, akan tetapi jika engkau tidak memiliki kebutuhan sama sekali, cuma sekedar iseng, enggak ada kebutuhan sama sekali, tidak ada sesuatu yang mendorong, bukan karena uangnya berjumlah banyak takut dirampok, bukan pula karena urusan bisnis yang tidak bisa kecuali dengan membuka rekening tabungan, atau yang semisalnya kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi dia sekedar pengen nyimpan uangnya di bank saja tanpa ada kebutuhan, fala taftah, maka jangan sekali-sekali engkau membuka rekening tabungan di bank-bank ribawi, karena akan terjatuh pada at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, para ulama yang membolehkan dari apa yang kita baca ini, para ulama yang membolehkan membuka rekening tabungan di bank-bank yang bermuamalah dengan muamalah ribawiyah memberikan syarat yang ketat. Pertama, tidak boleh mengambil bunganya biduni faidah. Berapapun jumlahnya, sedikit ataupun banyak, butuh ataupun tidak butuh dengan bunga tadi, tetap haram, enggak boleh mengambil bunganya untuk kepentingan dia pribadi dan keluarga serta orang-orang yang berada di bawah naungan dia dalam memberikan nafkah. Enggak boleh. Sama sekali. Ini yang pertama syaratnya, tidak boleh mengambil keuntungannya, tidak boleh mengambil faedahnya, mengambil bunganya, enggak boleh sama sekali. Syarat yang kedua, al-hajatul masah, adanya kebutuhan yang mendesak untuk membuka rekening tabungan tadi. Bisnis yang mengharuskan dia berinteraksi dengan bank, kalau tidak maka akan mendapatkan kesulitan. Atau untuk mentransfer uang, mengirimkan uang dengan cara model pengiriman yang aman. Dia berbisnis, akan mentransfer atau mengirim uang banyak jumlahnya, ratusan juta. Kalau diamplopi uang itu, dibawa oleh kendaraan, dirampok di tengah jalan, sudah selesai. Khawatir dengan kecelakaan di perjalanan dalam pengiriman uang tadi. Yang aman dengan membuka rekening, sudah. Buka, masuk, sampai langsung di sana. Dan langsung bisa diambil oleh partner bisnisnya. Tanpa menunggu hari-hari berlalu, tanpa khawatir akan keselamatan uang yang diletakkan di amplop atau di kotak tadi. Ini kebutuhan? Iya, boleh. Al-hajatul masah, adanya kebutuhan yang mendesak. Ada syarat yang ketiga yang disebutkan oleh sebahagian ulama, Allahu a'lam ini terpenuhi atau tidak. Syarat yang ketiga, yakin bahwa bank tersebut tidak akan menggunakan uang yang kita titipkan untuk dijadikan sebagai modal bisnis mereka. Ini syarat yang ketiga yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Kita nitipkan uang tadi di tempat tersebut karena satu, kebutuhan kita. Yang kedua, karena kita tidak mengambil bunganya. Yang ketiga, kita tahu bahwa uang yang kita titipkan utuh di situ. Enggak diputar oleh mereka. Mungkin enggak ini? Hah? Enggak mungkin ya kalau di bank-bank konvensional di negeri kita. Enggak mungkin. Justru mereka menerima para nasabah menitipkan uang adalah demi untuk memutar uang para nasabah tersebut sebagai keuntungan mereka. Ini sebahagian ulama ada yang memberikan syarat pada syarat yang ketiga ini. Namun dua syarat yang di awal yang ada hajah masah itu yang pertama, dan yang kedua tidak boleh mengambil faedah. Bila ini dua hal ini terpenuhi, maka la mani'. Sebagaimana fatwa para ulama di sini, Syekh Al-Uzaimin, Syekh Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, semuanya menyatakan boleh apabila syaratnya terpenuhi. Hajatul masah biduni faedah, adanya kebutuhan dan tidak mengambil bunganya. Thayyib. Muncul permasalahan. Ini orang uangnya banyak. Setiap bulan bukan dia mengambil dari tabungan dia yang di bank, enggak, tetapi justru nambah terus. Yang ada dia sudah simpan di bank. Sementara setiap bulan mengalir dari usaha dia di berbagai tempat. Sehingga mau enggak mau dia masukkan di bank. Kalau di rumah ya sama. Akan numpuk juga dan khawatir dari pencurian, dari orang-orang yang merampoknya, khawatir. Sehingga ditambahkan lagi, terus nambah seperti ini. Sementara pihak bank, dia akan selalu memberikan bunga. Semakin banyak tabungannya, semakin besar bunganya. Kalau dihitung-hitung mungkin dalam satu bulan dia sudah dapat 2,5 juta, 5 juta. Bagaimana dengan faedah ini? Apakah dibiarkan begitu saja? Ataukah boleh diambil? Kalau seandainya tidak diambil, itu akan dipergunakan oleh mereka. Akan diambil oleh pihak mereka. Sehingga kita membiarkan mereka mengambil bunga riba tadi. Dalam permasalahan ini disebutkan oleh para ulama, boleh mengambil namun bukan untuk kepentingan pribadi dia, bukan untuk kepentingan orang-orang yang menjadi naungan dalam pemberian rezeki olehnya, juga bukan sebagai bukan dipergunakan untuk menggaji karyawan yang dipekerjakan olehnya. Jadi untuk dia sendiri enggak boleh, untuk dia dan keluarganya enggak boleh, haram sama sekali. Atau untuk saudara-saudara dia ingin memberikan bantuan, oh saudara saya di sana miskin, udah ambilkan aja uang riba ini. Orang tuanya mau berangkat umrah, ah ini uang riba banyak. Sudah sekian puluh juta, ambil saja. Diberikan untuk orang tuanya yang mau umrah, yang mau haji. Atau orang-orang yang di bawah naungan dia. Ini haram, tidak diperbolehkan. Atau, sudahlah daripada saya ngeluarkan biaya untuk menggaji karyawan segini banyaknya, uang riba itu banyak, nganggur. Ambil, digunakan untuk menggaji karyawan. Ini juga gak boleh, haram. Diperbolehkan untuk masarif al-amah. Yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi dia. Digunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Misal, membuat gorong-gorong, membuat jembatan, membuat sumur bor, membuat tempat parkiran, membuat pagar pembatas yang dibutuhkan, fasilitas-fasilitas umum. Ketika dia mengerjakan pekerjaan tersebut, gaji karyawan itu juga gak boleh diambil dari uang riba tadi. Belikan snacknya, makanannya untuk mereka, gaji mereka dari uang riba tadi, tidak diperbolehkan sama sekali. Harus murni dikeluarkan dari uang dia pribadi. Kalau digunakan untuk yang seperti ini, maka itu diperbolehkan. Dia ambil bunga dari uang riba tadi, dan dia serahkan pada kepentingan umum kaum muslimin. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.